dan imam-imam yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajr akthar min rak'atain yakthuru fiha ar-ruku was-sujud fanahahu faqal ya Aba Ahmad, ya Aba Ahmad, yu'adzibuni Allahu 'ala shalah? Qala la, walakin yu'adzibuka 'ala khilafi sunnah. Suatu saat Sa'id bin Al-Musayyib melihat seseorang salat setelah fajar menyingsing dengan jumlah rakaat yang banyak, lebih dari 2 rakaat. Setiap 2 rakaat salam berdiri lagi, salat lagi. 2 rakaat salam berdiri lagi. Rukunya panjang, sujudnya juga panjang. Lama. Dilaranglah ini oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Jangan salat lebih dari 2 rakaat. Dan salatnya jangan panjang-panjang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Hafsah, la yusalli illa rak'atain khafifatain. Nabi tidak sholat setelah fajar menyingsing setelah adzan kecuali 2 rakaat yang ringan. Ini orang lebih dari 2 rakaat dan panjang-panjang bacaannya. Dilarang oleh Sa'id Al-Musayyib. Orang itu menyanggah, wahai Abu Ahmad, apakah Allah akan mengazab aku karena sholat ini? Masa karena sholat diazab, disiksa gitu ya? Apa kata Sa'id bin Al-Musayyib? La, walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Bukan, Allah tidak akan mengazabmu karena sholatmu, tapi Allah akan mengazabmu karena menyelisihi sunnah di dalam sholat. Bukan karena sholatnya, tapi karena penyimpangannya dari sunnah Nabi di dalam sholat itu. Dan ini jawaban telak dari Sa'id bin Al-Musayyib. Dan senjata yang kuat kepada para pelaku kebid'ahan yang melakukan banyak kebid'ahan dalam ibadah, dalam bentuk sholat, dalam bentuk beberapa zikir sholat yang tidak dicontohkan, atau ibadah lain yang menyelisihi sunnah, lalu dilarang. Jangan begitu. Lalu mereka menyatakan, ini kan sholat, ini zikir, ini ngaji, ini macam-macam. Masa zikir dilarang? Masa sholat dilarang? Masa karena sholat, karena zikir, orang itu diazab? Maka dijawab oleh para ulama ahlus sunnah, Allah tidak akan mengazab orang karena sholatnya, karena zikirnya, tapi karena kebid'ahan yang dia ada-adakan di dalam sholatnya atau di dalam zikirnya. Itu loh, kok kebid'ahan dalam zikir dan sholat bisa diazab? Iya, karena nambah-nambah ajaran dari Allah dan Rasulnya. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ditambah, jangan dikurang, apalagi dirubah. Inilah kesalahan yang pertama yang kita akan jelaskan di pagi ini. Kedua, aklul thum wal basal wa ma yu'dhihi al musalli qabla al hudur lil jamaah. Kesalahan berikutnya adalah makan bawang putih, bawang merah, atau makanan lain yang baunya mengganggu orang-orang di sebelah kiri kanan kita ketika salat. Kalau di Indonesia jarang orang nambul itu makan bawang langsung. Kalau orang-orang Saudi ya. Dan bawang ini bagus untuk kesehatan. Kata para ahli kesehatan, ahli medis, para dokter, para ahli gizi, bagus. Cuma baunya ini. Contoh yang bau mulut termasuk ke badan apabila dimakan, apa? Jengkol, pete. Itu juga manfaat bagi tubuh. Tapi karena baunya, oleh Nabi SAW dilarang dimakan sebelum sholat. Bukan haram, bukan makruh. Tapi kalau mau sholat, jangan gitu. Kalau mau, habis sholat subuh makan. Nanti kan sholat-sholat lagi masih panjang, zuhur sudah hilang baunya. Atau ada yang bau tapi tidak dimakan, dihisap. Apa itu? Rokok. Rokok bau enggak? Bau atau tidak hanya mulutnya, tapi juga badannya. Kan orang kalau ngerokok sebelum sholat, ngerokok dulu, asapnya kan nempel di badannya ya, di rambutnya, di wajahnya, di kulitnya. Maka bajunya kecium bau rokok enggak? Ya, kecium bau rokok. Kalau ada orang umpamanya di sebelah kita sebelum sholat ngerokok, lalu dia sholat di sebelah kita, aduh bau rokoknya itu menyengat. Ya, nafasnya ketika bacaan sholat bau rokok. Ya, badannya sampai kita nahan nafas. Dan bau rokok selain bau bahaya, apalagi dihisap. Rokok yang nempel baunya di badannya itu mengandung nikotin dan racun, ribuan racun kimiawi. Nah, kemudian kecium sama kita menunjukkan kehisap racunnya sama kita tuh. Kehisap nikotinnya sama kita tuh. Bahaya enggak? Bahaya. Termasuk vape. Itu mah tidak kecium bau tapi racunnya sama, bahkan lebih karena kimiawi itu. Kalau rokok biasa kan herbal ya, bako, tembakau alami sama cengkeh paling alami. Tapi itu juga berbahaya. Kalau vape itu kimia, cairan. Racun enggak? Racun. Cuma aromanya tidak menyengat seperti rokok biasa. Tapi kehisap. Tanpa terdeteksi oleh hidung. Kalau rokok biasa, kedeteksi oleh hidung, bau kan? Bau asap rokok. Tahu kita kan? Yang rokoknya ngumpet di mono. Tapi asap rokoknya, ada yang ngerokok kan gitunya. Kalau vape tidak. Tidak kedetek oleh hidung kita. Tidak tercium bau. Tapi racunnya tetap keisap. Makanya sama-sama mudaratnya, bahkan lebih mudarat. Malah ada vape yang ketika diisap meledak, ada? Ada. Bibirnya hancur tuh. Karena ada mesinnya yang entah gimana bisa meledak. Kalau rokok kretek biasa tidak pernah meledak. Kecuali salah dia, nyengat petasan. Tok, rokoknya dibuang, petasannya dihisap, meledak bisa itu. Ada kasus begitu? Ada, kan ada waktu mau lebaran, itu kan suka nyengat petasannya, itu mengganggu. Pakai rokok, dikenyot dulu. Pas nyala, tok, rokoknya dibuang. Ada yang begitu? Ada kasus seperti meledak. Petasan itu mah. Nah, jadi sama. Maka para ulama sama mengharamkannya dan lebih berbahaya. Makanya di beberapa areal yang dilarang rokok karena peraturan pemerintah, seperti di rumah sakit, di sekolah-sekolah, di tempat-tempat ibadah, itu ada perdanya itu, peraturan daerah, dilarang keras merokok. Seperti di pondok pesantren kita, ditempel pengumuman, dilarang keras merokok. Nah, itu termasuk vape, tidak boleh. Walaupun tidak bau, iya, walaupun tidak bau, tapi racunnya sama berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada rokok. Nah, ketika akan sholat, ya, menimbulkan bau, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika perang Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, di Khaybar itu ditemukan bawang, bawang putih, bawang merah, dan dimakan mentah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man akala min hadhihi syajarah, yakni thum, fala yaqrabanna masjidana. Siapa orang yang makan pohon ini, yaitu bawang putih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nah, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala thuman aw basala falyatazilna aw qala falyatazil masjidana waliyaqun fi baitihi. Siapa orang yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah menjauh dari kami atau menjauh dari tempat sholat kami, hendaklah dia sholat di rumah saja. Nah, di sini juga sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam riwayat lain, man akala min hadhi syajarah al-muntina fala yaqrabanna masjidana fa innal malaika ta'adza mimma yata'adza minhul insan. Siapa yang makan pohon ini, yang bau ini, disebut pohon yang bau, tidak disebut bawang putih atau bawang merah, pokoknya yang bau, termasuk kalau di kita jengkol atau pete, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, karena malaikat akan terganggu dengan apapun yang membuat manusia terganggu. Kalau manusia terganggu dengan bau pete, jengkol, bawang atau rokok, para malaikat juga begitu terganggu. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dan di dalam riwayat Muslim yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man akala hadhi syajara fala yaqrabanna masjidana wala yu'dhina bi rihithum." Siapa yang makan pohon ini, jangan tempat-tempat, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, dan jangan mengganggu kami dengan baunya. Maka dari sini ditetapkan makruhnya sholat dalam keadaan bau, bau mulut karena makan makanan yang bau seperti jengkol atau pete, atau disebabkan karena rokok, atau disebabkan karena umpamanya ya, orang bau badannya, dan bau badan itu orang-orang bilang hormon, ya mungkin, tapi salah satu penyebab nama kedul mandi ya. Kalau umpamanya mandinya cuma 2 hari sekali, apalagi 3 hari sekali, dijamin bau tuh badannya. Jadi kalau umpamanya kita sholat di samping kita ada orang yang badannya bau, sampai mual, sampai nahan nafas kita ya. Oleh karena itu, maka tidak boleh orang tersebut datang ke tempat sholat berjamaah dalam keadaan bau badan. Mandi dulu, gosok gigi dulu. Ingat kita pernah menjelaskan pada waktu menerangkan kekhusyuan di dalam sholat, adab-adab menjelang sholat, gosok gigi dulu. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholah. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap mau sholat. Kenapa? Karena pertama mengganggu orang, kedua mengganggu malaikat. Pernah kita jelaskan kalau orang baca Quran atau zikir dalam sholat, Malaikat menghisap, menghisap nafas yang keluar dari mulut orang itu, kemudian menelannya. Bayangkan, kalau mulut orang tersebut tidak fresh, tidak seger alias bau. Apalagi makan pete, makan jengkol, ngerokok dulu gitu ya, terus makan bawang-bawangan. Kebayang, malaikat terganggu, tidak merasa nyaman dengan hal itu. Emang malaikat bisa terganggu dengan hal yang mengganggu manusia? Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan begitu. Dalam hal ini ada kesamaan antara manusia dengan malaikat. Kalau manusia terganggu dengan hal itu, malaikat juga terganggu. Manusia gak nyaman dengan bau mulut orang yang habis makan bawang, pete, jengkol, atau rokok, malaikat juga terganggu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innal malaika tata'adza bima yata'adza bihil insan. Malaikat merasa terganggu dengan apapun yang bisa mengganggu manusia. Dan banyak lagi yang lainnya yang sejenis dengan itu. Maka apapun yang bisa menimbulkan bau sama hukumnya dengan bawang tadi, sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Karohatu akli thum wal basal inda yukhudurul masjid yulhaku bi thum wal basal wal kurroth kullu ma lahu ra'ihah kariha minal ma'kulat wal masyrubat wa ghairiha. Disamakan hukumnya dengan bawang putih atau bawang merah, termasuk bawang bombay, adalah semua yang kalau dimakan atau diminum menimbulkan bau. Berkata Al-Qadhi Iyad, wa yulhaku bihi man akala fajlan wa kana yatajahhash wa kana yatajasha. Termasuk sama hukumnya adalah makan fajla, sejenis makanan yang juga menimbulkan bau, karena itu menimbulkan polusi bagi dirinya dan bagi orang lain. Kalau di kita, petai atau jengkol, atau apapun yang menimbulkan bau apabila dimakan atau diminum atau dihisap, umpamanya jus jengkol di jus, petai di jus, lek-lek-lek diminum, bau enggak? Bau. Atau yang dihisap seperti rokok tadi, selain madarat ke badan karena itu haram, juga menimbulkan bau, bau mulut orang itu dan kecium sama orang yang ada di sekeliling. Selain bau mulutnya juga berbahaya, karena nafas yang dihembuskannya mengandung racun. Jadi kalau rokok dihisap, maka si racun dan nikotinnya bersarang di mana? Di paru-paru, nempel. Jadi ketika dihisap sampai ke paru-paru, asapnya dihembuskan lagi, racun dan nikotinnya nempel di paru-paru. Makanya makin lama paru-parunya makin kotor, makin hitam kalau di ronsen, ya. Jadi racunnya, nikotinnya nempel. Maka ketika dia bernafas, ketika menghembuskan nafas, maka terhembuskan juga racun-racun dan nikotin yang bersarang di mana? Di paru-parunya. Jadi pas dia nafas, mengeluarkan racun. Udara sekitar orang itu penuh racun, penuh nikotin. Dihisap oleh orang yang dekat. Maka kehisap racunnya, nikotinnya ke dalam paru-paru orang yang lain. Bayangkan kalau di rumah orang suka ngerokok, udara di dalam rumahnya itu penuh racun tuh. Racunnya nempel di gordeng, di dinding. Kita bertamu ke rumah orang itu, pasti tukang ngerokok nih di rumah gitu ya. Baunya gak seger gitu. Dan itu kehisap racunnya sama kita. Makanya perokok itu zalim ke orang-orang yang ada di dekatnya, ya. karena tidak membahayakan dirinya sendiri saja, tapi juga meracuni orang-orang yang ada di sekitarnya. Berdasarkan hal itu, maka salah besar orang sebelum melakukan sholat mengkonsumsi sesuatu yang menimbulkan polusi. Bukan mengharamkan jengkolnya, petainya, atau apa bawangnya itu halal. Tapi, dan tidak makruh juga. Makan bawang boleh, bagus secara kesehatan. Makan petai jengkol langsung ditambul, celkin kena samal tanpa nasi, boleh, bagus secara kesehatan. Tidak haram, tidak makruh. Yang makruh itu kalau mau sholat. Tapi kalau nanti pas sholat dia umpah sudah lama, dari subuh, pada subuh makan, nanti zuhur sudah hilang, gak masalah. Atau kalau ada cara menghilangkan baunya, boleh. Entah dengan mengkonsumsi pil tertentu, ya, umpamanya vitamin B kompleks, B12, katanya bisa menghilangkan, mungkin, ya. Maka orang mencari cara menghilangkan baunya. Ada yang dengan kecap, ada yang dengan mengunyah beras, ditelan, ada yang dengan cara mengunyah kopi, minum kopi lek gitu, karena kopi bisa menetralisir bau. Wallahu alam apa benar apa tidak, ya. Pokoknya hukum memakan bawang, petai, jengkol halal. Tidak haram, tidak makruh. Adapun makruh kalau mau sholat makan itu dulu karena baunya, ya. Ya, inilah penjelasan kita, dua kesalahan aja yang kita bahas di pertemuan sekarang ini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Gozi dari Cimahi. Ustaz, izin bertanya, ketika imam menjamak sholat dan sudah melakukan sholat maghrib, dan ketika kita belum melaksanakan sholat maghrib, dan ketika sudah melaksanakan sholat isya, apakah kita langsung melaksanakan sholat maghrib? Waalaikumsalam warahmatullahi. Gozi dari Cimahi. Kalau umpah kita safar terus tidak menemukan masjid, pas ketemu sudah azan isya gitu, dan imam sedang sholat isya gitu, kita belum sholat maghrib, apa yang harus kita lakukan? Kita masuk masjid dan gabung sholat berjamaah dengan imam. Sholat apa kita? Kita sholat maghrib dan bukan sholat isya, karena kita belum maghrib. Tidak boleh sholat isya dulu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah kalian dengan apa-apa yang Allah telah memulai hal itu. Lebih mulai mana? Maghrib sama isya? Maghrib dulu. Walaupun kita sholatnya karena uzur di waktu isya, dijamak dengan isya, maka ketika kita menjamak dengan isya, kita harus maghrib dulu 3 rakaat baru isya, 4 rakaat. Kalau safar, isyanya boleh 2 rakaat di qasar. Tapi kalau umpamanya kita mukim, pas sampai di rumah isya, tadi macet-macet di jalan, gak bisa berhenti, kita belum maghrib, ya maghrib dulu 3 rakaat, lalu isya 4 rakaat. Bagaimana dengan sholat sunatnya? Ada, ba'da maghrib dulu, habis beres sholat maghrib, ya, kemudian sholat sholat rawatib dulu, lalu sholat isya. Nah, sekarang bagaimana kalau pas masuk masjid kita belum maghrib, imam sedang isya. Kejadian ini boleh dikatakan belum pernah kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini murni ijtihadiyah. Dan pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada para ulama. Dia adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kalau kita belum sholat maghrib, masuk pada waktu isya ke masjid ketika imam sedang sholat isya atau pas dikomatkan mau isya. Maka gabunglah kita dengan sholat berjamaahnya imam. Tapi kita niatnya sholat maghrib, imam sholat isya. Boleh berbeda niat antara imam dengan makmum? Boleh. Hadis yang menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih, imam itu hanya dijadikan untuk diikuti. Maksudnya diikuti aspek zahirnya. Adapun aspek sirrinya yang tidak terdengar boleh berbeda dengan imam. Contohnya dalam sholat duhur asar, imam umpamanya iftitahnya membaca Allahumma ba'in baini wa baina khatayaya, kita makmum membaca subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha wairuka. Beda iftitahnya enggak masalah. Imam setelah Fatihah membaca surat umpamanya At-Takatsur, kita sebagai makmum membaca surah Qulhu umpamanya. Beda bacaan imam dengan makmum waktu sholat duhur, boleh? Gak masalah, karena itu aspek sirrinya, aspek yang tidak diketahui. Ki imam ketika ruku membaca subhanarabbil azim, kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfiri, seperti itu boleh. Termasuk beda niat antara imam dengan makmum, boleh. Seperti yang pernah kita jelaskan, Mu'adz bin Jabal sudah sholat isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian pulang ke kampungnya. Di kampungnya orang masih nunggu Mu'adz karena Mu'adz jadi imam. Akhirnya imam sholat lagi isya mengimami. Niat Mu'adz sholat sunnah, mengulang sholat fardu hukumnya sunnah. Tadi sudah sholat isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jadi imam lagi. Hukumnya apa? Sunnah. Niatnya sunnah. Tapi makmum niatnya fardu isya. Gak masalah. Ya. Beda niat antara makmum dengan imam tidak apa-apa. Nah, imam umpamanya niat sholat isya, kita sholat maghrib. Tapi kan jumlah rokaatnya beda. Kalau maghrib 3 rakaat. Kalau imam isya berapa? 4 rakaat. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kalau secara logika orang awam, tunggu aja masuk rakaat kedua gitu kan? Jadi pas imam sisa 3 rakaat kita masuk salat maghrib kan gitu ya? Itu logika orang awam. Tapi ijtihad para ulama tidak begitu. Masuklah bersama-sama di rakaat pertama dengan imam. Kecuali kalau kita pas masuk masjid, imam sudah rakaat kedua, ya enggak apa-apa, gabung. Tinggal 3 rakaat sudah salam saja, ya. Adapun kalau imam umpamanya dari awal kita sudah ada di sana pas qomat ada, maka kita ikut salat isya bersama-sama imam, tapi kita niatnya maghrib. Pas rakaat ketiga, kita kan rakaat terakhirnya, imam berdiri menuju rakaat keempat, kita duduk tahiyat akhir. Karena kita niatnya apa? Sholat maghrib. Nah, sampai di sini ada dua opsi, dua kemungkinan, dua pilihan. Pilihan pertama, kita mufaraqah dengan imam, memisahkan diri dari imam. Imam berdiri, kita duduk, tahiyat akhir lalu salam. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kita duduk tahiyat akhir di rakaat ketiga karena kita maghrib, dan menunggu tahiyatnya imam dan salam bareng-bareng dengan imam. Jadi kita tetap mengikuti imam sampai selesai, dan kita tetap sholat tiga rakaat karena sholat maghrib. Jadi rakaat ketiga imam berdiri, kita menduduk tahiyat akhir. Terus bacaannya apa? Bacaannya biasa tahiyat akhir. Boleh ditambah dengan bacaan-bacaan lain. Boleh diam. Kalau sudah selesai, bacaan kan imam masih berdiri, ruku, sujud gitu kan? Tunggu saja. Sampai imam selesai, kemudian salam dan kita ikut salam bersama-sama imam. Ya. Itulah penjelasan para ulama yang salah satunya dibiarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini aspek ijtihadiyah yang tidak ada kasus seperti ini di zaman Nabi SAW. Wallahu'alam. Ada lagi pertanyaan tuh di belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama anak Kak Indra dari Cimahi. Ya. Izin bertanya Ustaz, boleh enggak pakai parfum yang mengandung alkohol pas mau sholat? Iya. Boleh enggak mengandung parfum, memakai parfum yang mengandung alkohol? Alkohol haram untuk diminum bila efeknya memabukkan. Apakah setiap yang mengandung alkohol pasti memabukkan? Tidak. Buah-buahan itu mengandung alkohol, kadarnya kecil. Apalagi umpamai durian, si montong. Mengandung alkohol? Mengandung. Atau ada makanan yang mengandung alkohol? Makanan yang hanya bisa diucapkan secara benar oleh lidah orang Sunda. Apa? Peuyeum. Tape. Mengandung alkohol? Mengandung alkohol. Tinggi lagi. Tapi ada gak kasus makan tape orang mabuk? Gak ada. Coba kalau umpamanya lebaran nanti ada peuyeum ketan hideung. Disimpan di keler. Begitu dibuka, bau alkoholnya itu menyengat. Nyereng. Ada yang pernah nyoba? Dan ketika dimakan, kerasa bau alkoholnya. Dan itu kadarnya tinggi. Ketika satu keler dimakan, orang yang makannya mabuk? Tidak mabuk. Mabuk maknanya hilang akal, tapi enak iya, mungkin saja. Si montong yang gede itu, si montong itu nama sejenis durian, enak, manis, mahal. Jangan, makanya disebut montong. Montong dibeli, mahal. Kalau dikasih boleh. Itu kadar alkoholnya tinggi kalau sudah matang. Kerasa nyerengnya. Ada gak kasus orang makan montong yang besar satu terus mabuk? Enggak. Mabuk maksudnya hilang akal. Kalau enak gitu, iya banyak. Enak mah bukan mabuk. Kontrol akalnya masih sempurna terhadap ucapan dan tindakannya. Sampai muntah gitu karena enaknya, itu bukan mabuk yang dimaksud oleh syariat. Kalau mabuk yang dimaksud oleh syariat itu artinya hilangnya kontrol akal pada tindakan dan ucapannya, ngomongnya ngaco gitu, itu maksudnya. Bukan mabuk kendaraan, bukan mabuk makanan gitu, bukan. Tapi mabuk hilang akal karena mengkonsumsi minuman keras atau apapun yang bisa membuat mabuk seperti narkoba ya. Nah itu yang haram, itu yang memabukkan. Adapun kalau ketika diminum sebanyak apapun, dimakan sebanyak apapun, tidak membuat mabuk, walaupun mengandung alkohol, maka tidak haram. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut kandungannya, tapi efeknya. Kullu muskirin haramun wa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan disebut khamr, dan setiap yang memabukkan haram. Apapun bentuknya, yang berbentuk minuman, memabukkan khamr, yang dimakan. Contohnya apa yang dimakan? Semacam narkoba yang dimakan berupa pil, memabukkan khamr. Atau yang diisep seperti ganja, seperti bubuk-bubuk apa yang dihisap, seperti itu sabu-sabu. Seperti ngelem. Dimakan enggak lemnya? Tidak. Tapi di apa? Dihisap. Mabuk enggak? Mabuk. Khamr itu enggak boleh, ya. Adapun kalau dimakan sebanyak apapun itu makanan atau minuman, sebanyak apapun dimakan enggak mabuk walaupun mengandung alkohol, bukan khamr. Seperti buah-buahan. Seperti peuyeum tadi, tape. Mengandung alkohol. Tapi kalau dimakan sebanyak apapun enggak bikin mabuk, maka bukan khamr. Itu yang pertama tuh. Jadi tidak boleh atau haram kalau dimakan atau diminum dan berefek memabukkan. Nah, sekarang yang kedua. Apakah yang haram ketika diminum, dimakan itu apakah najis? Kalau ada khamr kena baju boleh enggak dipakai untuk sholat? Enggak ada keterangan bahwa yang haram dimakan atau diminum itu najis, tidak ada keterangan dari ayat ataupun hadis. Bahkan ada kaidah kullu najasin haramun wa laisa kullu haramin najasan. Setiap yang najis haram untuk dimakan atau diminum. Najis mah jangankan dimakan, diminum, kena baju, kena ini juga harus dicuci. Maka setiap yang najis haram. Air kencing najis, gak boleh diminum. Kalau kencing manusia ya, kalau kencing binatang tidak, tidak najis. Binatang yang halal dimakan. Seperti air kencing unta, air kencing kambing, kotorannya tidak najis. Maka boleh diminum air kencing unta kalau itu berefek obat. Jadi la kullu najasin haram. Setiap yang najis haram. Wa laisa kullu haramin najasan. Tapi tidak setiap yang najis itu tidak setiap yang haram itu najis. Contoh umpamanya ya. Contoh ya. Bangkai manusia. Manusia mati. Haram dimakan? Haram lah, enggak boleh. Najis enggak? Enggak najis. Kalau orang habis menyentuh mayat karena memandikan, karena digotong, karena apa, maka tidak harus dicuci. Adapun anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau habis menguburkan mayat hendaklah mandi, itu hukumnya sunnah saja. Itu adab sunnah, bukan karena najisnya badan si mayit, bukan. Seperti umpamanya ada kambing atau sapi gemuk nih, punya kita. Kita ingin makan daging sapi, tapi gak mau menyembelih sapinya. Akhirnya bagian paha sapi yang hidup itu kita potong, krek. Dimasak. Sapinya masih hidup. Sapinya mati enggak? Mati enggak kalau dikeret bagian pahanya? Enggak mati. Cuma menderita ya pasti. Kita aja begitu. Nah, daging yang dikeret itu boleh kita makan? Enggak. Haram. Itu bangkai. Itu sama dengan bangkai. Enggak boleh. Kalau dalam keadaan masih hidup. Berbeda kalau sapinya disembelih dulu, terus mati. Nah, semua bagian dagingnya boleh kita makan, bukan lagi bangkai. Apakah daging yang kita keret dari sapi yang masih hidup yang dianggap bangkai dan haram untuk dimakan ini menjadi najis? Tidak. Tetap suci, tidak menjadi najis, tapi bangkai dan tidak boleh dimakan. Jadi tidak semua yang haram itu berarti najis. Termasuk minuman atau khamr yang ketika diminum memabukkan, apakah najis? Tidak ada keterangan. Bahkan keterangan yang ada menunjukkan sucinya. Seperti contoh umpamanya ketika turun ayat yang mengharamkan minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal azlam dan seterusnya rizun min amali syaitan fajtanibuh. Itu semuanya rizun, rizun kotor tapi bukan najis secara fikih. Jauhilah haram. Akhirnya para sahabat menuangkan, membuang minuman-minuman keras di depan-depan rumah sampai gang di depan rumah itu bau alkohol, bau minuman keras. Karena sudah diharamkan dan dibuang. Tapi Nabi SAW tidak menyatakan cucilah wadah bekas khamr tersebut karena najis. Enggak disuruh mencuci. Ya, ketika dipakai lagi air, ada campuran khamrnya yang masih tersisa setetes dua tetes, mungkin. Tapi jadi haram tidak? Tidak, karena umpamanya nih, satu sendok khamr, satu sendok. Kalau langsung diminum, haram. Walaupun sedikit, ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, setetesnya juga haram, tidak boleh. Jadi kalau ada minuman keras nih, sebotol kita mabuk. Tapi sesendok lek, mabuk enggak? Enggak, karena sedikit. Walaupun tidak memabukkan, tapi kalau dia diminum banyak memabukkan, sedikitnya tetap haram. Nah, sekarang minuman keras satu sendok masukkan ke air sepanci. Dikucek. Mengandung khamr? Iya, kadarnya kecil. Minum air sepanci itu sama kita. Mabuk enggak? Tidak, tidak mabuk. Karena kadarnya sudah sangat sedikit. Tapi masih mengandung. Ya. Tapi kalau air sepanci itu kita minum menyebabkan tidak mabuk, air sepanci itu bukan lagi khamr. Karena tidak bersifat memabukkan lagi. Nah, jadi tidak semua yang haram itu menjadi najis, tidak. Nah, sekarang apalagi alkohol yang dicampurkan ke mana? Ke parfum. Bukan untuk diminum. Kalau diminum haram apa tidak? Ya mau haram mau tidak janganlah, karena pasti busuk buruk efeknya ke badan kita. Itu bukan minuman. Maka tidaklah najis. Karena tidak najis, maka tidak ada larangan untuk untuk disebrotkan. Ya. Sebanding dengan ini umpamanya sperma. Sperma itu tidak najis. Tapi haram untuk diminum. Karena tidak najis, buat diminum tidak boleh. Campung di gelas, lalu diminum tidak boleh. Nah, tapi apakah kalau kena ke baju menjadi najis? Tidak. Nabi SAW ada cipratan sperma di pakaiannya. Dibiarkan sampai kering, lalu setelah kering dikerik. Tapi dikerik bersih enggak? Ya enggak lah, pasti ada sisa. Lalu beliau sholat dengan baju yang terciprati spermanya itu. Ini menunjukkan tidak najis. Kalau air kencing najis, kalau sperma tidak. Tapi walaupun tidak najis, haram untuk diminum. Berdasarkan hal itu, tidak semua yang haram diminum atau dimakan itu najis, tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai sini aja. Dan kita akan lanjut nanti di Jumat yang akan datang.